Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 413. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab ke-1. Lanjutan dari sebelumnya. Dan jikalau tampak di antara di atas zahiriyah, maka dinamakan al-wajh. Ada kalanya lemah dan ada kalanya kuat menurut zahirnya, perubahannya bagi zahiriyah, dan penggerakannya menurut kuat datangnya dan penjagaan zahiriyah dan perubahan menurut kuatnya orang yang berperasaan itu dan kemampuannya membatasi anggota tubuhnya. Kadang-kadang al-wajh itu kuat pada batin, dan zahir tidak berubah karena kuatnya yang mempunyai al-wajh itu. Kadang-kadang tiada tampak karena lemahnya yang datang, pendeknya dari yang menggerakkan dan terbukanya ikatan yang berpegangan satu dengan lainnya. Kepada pengertian pertama, itu disyaratkan oleh Abu Sa'id Al-Arabi, di mana beliau berkata tentang al-wajh, bahwa al-wajh itu musyahadah bagi yang mengintip atau ar-raqib, kehadiran pemahaman dan pemerhatian yang ghaib. Tiada jauhlah bahwa pendengaran itu adalah sebab untuk membuka sesuatu yang tiada terbuka sebelumnya. Terbukanya atau al-kasyaf itu berhasil dengan beberapa sebab. Di antaranya, peringatan atau at-tanbih, dan pendengaran itu memperingatkan. Di antaranya, berubah hal keadaan, menyaksikan dan mengetahuinya, karena mengetahuinya itu semacam pengetahuan yang mendatangkan faedah penjelasan hal-hal yang tidak diketahui sebelum datangnya. Di antaranya juga kebersihan hati, yang pendengaran itu membekas pada pembersihan hati, dan kebersihan itu menyebabkan terbukanya atau al-kasyaf. Di antara yang lain, membangkitkan kerajinan hati dengan kekuatan pendengaran. Maka ia kuat untuk menyaksikan tentang apa yang kurang kekuatan sebelum itu, sebagaimana kuatnya keledai membawa apa yang ia tidak kuat sebelumnya. Amalan hati ialah menerima al-kasyaf dan memperhatikan segala rahasia alam malakut, sebagaimana pekerjaan keledai membawa pikulan-pikulan yang berat-berat. Maka dengan perantaraan sebab-sebab ini, ia menjadi sebab al-kasyaf. Bahkan hati itu apabila telah bersih, kadang-kadang al-haq membentuk baginya dalam bentuk musyahadah, atau dalam kata-kata yang teratur, yang mengetuk pendengarannya, yang diibaratkan dengan suara al-hatif, apabila ia berada dalam keadaan tidak tidur. Al-hatif artinya terdengar suaranya dan tiada terlihat orangnya. Dan dengan mimpi apabila ia berada dalam keadaan tidur. Dan itu adalah sebagian dari 46 bagian dari nubuah atau kenabian. Pengetahuan pembuktian yang demikian itu di luar dari ilmu muamalah. Yang demikian sebagaimana diriwayatkan dari Muhammad bin Masruk al-Baghdadi, di mana beliau berkata, pada suatu malam aku keluar di hari-hari aku masih muda remaja, dan aku sedang mabuk minuman khamar, dan aku menyanyikannya nyanyian ini. Di Tursina ada kebun penuh kayu-kayuan. Aku tiada pernah lalu di situ. Tetapi aku heran orang yang meminum airnya itu. Lalu aku mendengar suara yang tiada kelihatan orangnya menyanyikan. Dalam neraka jahanam ada air. Tiada seorang pun yang meminumnya, lalu bisa tinggal sesudah itu. Perut panjang dalam rongga tubuhnya. Muhammad bin Mas'ud tadi menerangkan, itulah yang menjadi sebab tobatku dan seluruh perhatianku kepada ilmu dan ibadah. Perhatikanlah, bagaimana membekasnya nyanyian pada membersihkan hati Muhammad bin Mas'ud, sehingga mengumpamakan hakikat kebenaran baginya tentang sifat neraka jahanam dalam kata-kata yang dipahami dan pertimbangan. Dan yang demikian itu mengetuk pendengaran zahiriahnya. Diriwayatkan dari Muslim Al-Abadani bahwa beliau menerangkan, pada suatu kali telah datang kepadaku Shalih bin Malik, Atabah Al-Ghalam, Abdul Wahib bin Said, dan Muslim Al-Aswari. Mereka itu semuanya bertempat di tepi pantai Abada. Muslim Al-Abadani meneruskan ceritanya, maka kepada suatu malam, aku menyediakan makanan untuk mereka. Lalu aku mengundang mereka makan. Mereka pun datang. Tatkala aku meletakkan makanan di hadapan mereka, tiba-tiba salah seorang menyanyikan dengan suara tinggi nyanyian ini. Engkau telah dilalaikan dari negeri yang berkekalan oleh bermacam-macam makanan. Kelezatan jiwa disesatkan oleh yang tiada mempunyai kemanfaatan. Muslim Al-Abadani menerangkan seterusnya. Maka Atabah Al-Ghulam memekik dengan suara keras. Ia jatuh pingsan. Dan orang banyak tinggal di situ. Aku lalu mengangkat makanan itu. Dan demi Allah, mereka tiada merasakan sesuap pun daripadanya. Sebagaimana terdengar suara Al-Hatif ketika hati bersih, maka terlihat juga dengan mata rupa Nabi Khidir alaihissalam. Ia merupakan dirinya bagi segala orang yang berhati bersih dengan bermacam-macam bentuk. Dan pada contoh keadaan yang seperti ini, para malaikat merupakan dirinya bagi nabi-nabi alaihissalam. Ada kalanya di atas hakikat bentuknya, dan ada kalanya di atas contoh yang meniru sebagian bentuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam 2 kali dalam bentuknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa Jibril alaihissalam itu menutupkan tepi langit. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah taala. Allamahu sayyidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Artinya, dia diberi pelajaran oleh yang sangat kuat, yang mempunyai kepintaran, dan dia cukup sempurna, sedang dia di bagian yang tinggi dari tepi langit. Surat An-Najm ayat 567 sampai akhir ayat tersebut. Pada bersihnya hati seperti hal-hal ini, terjadilah penglihatan kepada yang tersembunyi dalam hati. Kadang-kadang diibaratkan dari penglihatan itu mencari firasat atau atafarus. Dan karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutilah akan firasat orang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan nur Allah. Diteritakan bahwa seorang laki-laki beragama Majusi atau penyembah api mendatangi orang Islam dan menanyakan, apakah artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutilah akan firasat orang mukmin? Lalu diterangkan kepada orang Majusi itu tafsir dari hadis itu. Tetapi tiada memaskan hatinya penjawaban itu, sehingga sampailah ia orang Majusi itu kepada sebagian Syekh Sufi. Maka ia pun menanyakan kepada Syekh Sufi itu. Syekh Sufi itu mengatakan kepadanya, maksud hadis itu ialah bahwa engkau potong benang kekufuran yang terikat pada pinggang engkau di bawah kain engkau. Lalu Majusi itu menjawab, benar engkau, inilah artinya. Dan orang Majusi itu pun terus memeluk agama Islam dan berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau mukmin dan keimanan engkau itu benar. Dan sebagaimana diceritakan dari Ibrahim Al-Khawas yang menceritakan, aku berada di Baghdad dalam rombongan orang-orang fakir dalam masjid Jami. Lalu seorang pemuda yang harum baunya dan cantik wajahnya datang ke depan. Maka aku berkata kepada teman-temanku, menurut dugaanku bahwa pemuda itu orang Yahudi. Lalu semua mereka benci kepada pemuda itu. Maka aku pun keluar, dan pemuda itu pun keluar. Kemudian ia kembali kepada orang-orang banyak dan bertanya, apakah kata Syekh itu terhadap aku? Mereka itu tidak mau menjawab. Lalu ia mendesak orang banyak itu. Maka mereka itu berkata kepadanya, Syekh mengatakan, engkau orang Yahudi. Ibrahim Al-Khawas meneruskan ceritanya. Lalu pemuda itu datang kepadaku, mencium kedua tanganku, memeluk kepalaku, dan memeluk Islam, seraya berkata, kami dapati dalam kitab-kitab kami, bahwa orang Siddiq itu tidak salah firasatnya. Lalu aku berkata pada diriku, aku uji kaum muslimin. Lalu aku perhatikan tingkah laku mereka. Maka aku berkata, jikalau ada orang Siddiq pada mereka, maka dalam golongan inilah. Karena mereka itu mengatakan hadisnya yang maha suci dan membacakan kalamnya, maka ragulah aku di atas mereka itu. Maka tatkala Syekh itu melihat kepadaku dan mengambil firasat terhadap diriku, maka tahulah aku bahwa Syekh itu orang Siddiq. Ibrahim Al-Khawas meneruskan ceritanya, demi jadilah pemuda itu termasuk orang sufi besar. Dan kepada contoh Al-Kassab inilah diisyaratkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau tidaklah setan-setan itu mengelilingi hati anak Adam, niscaya mereka itu memandang kepada alam malakut yang tinggi. Sesungguhnya setan-setan itu mengelilingi hati apabila hati itu dipenuhi dengan sifat-sifat tercela. Sesungguhnya sifat-sifat tercela itu tempat gembalaan setan dan tentaranya. Orang yang membersihkan hati dari sifat-sifat itu dan memurnikannya, niscaya setan tidak berkeliling di keliling hatinya. Dan kepada inilah isyarat firman Allah Ta'ala, ila ibadaka min humul mukhlasin. Artinya, selain dari hamba engkau yang suci di antara mereka. Surat Al-Hijr ayat 40. Dan firman Allah Ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Artinya, sesungguhnya hamba-hambaku tiadalah engkau berkuasa atas mereka. Surat Al-Hijr ayat 42. Pendengaran itu sebab bagi kebersihan hati, yaitu jalan bagi kebenaran dengan perantaraan kebersihan itu. Di atas inilah ditunjukkan oleh apa yang dirawikan bahwa Dhunnun al-Masri radhiyallahu an masuk ke Baghdad. Maka berkumpullah kepadanya suatu golongan dari kaum sufi dan bersama mereka seorang penyanyi. Lalu mereka itu meminta keizinan Dhunnun supaya penyair tadi bernyanyi sesuatu untuk mereka. Dhunnun mengizinkan mereka untuk yang demikian itu. Lalu penyanyi tadi bernyanyi. kecil hawa nafsumu telah menyiksakan aku. Maka betapa lagi apabila bertambah kuatnya nanti. Engkau kumpulkan dalam hatiku hawa nafsu itu. Sesungguhnya ia dahulu telah bersekutu. Tapi kepada orang yang berduka cita, apabila tertawa orang yang bersenang hati, lalu ia menangis saja. Lalu Dunnun berdiri dan jatuh tersungkur. Kemudian berdiri orang lain seraya berkata, Dunnun yang melihat engkau ketika engkau bangun berdiri. Lalu orang itu duduk kembali. Yang demikian itu adalah penglihatan dari Dunnun kepada hatinya, bahwa orang itu memberatkan diri berperasaan yang berkesan itu. Maka Dunnun memperkenalkan kepadanya bahwa orang yang dilihatnya ketika bangun berdiri itu ialah musuh. Dalam berdirinya itu bukan karena Allah Ta'ala. Jikalau orang itu benar, niscaya dia tidak duduk. Jadi, sesungguhnya hasil al-wajh itu kembali kepada mukasyafah dan kepada hal-hal keadaan. Dan ketahuilah bahwa masing-masing dari keduanya itu terbagi kepada yang mungkin ditakbirkan atau diambil ibarat ketika sembuh daripadanya, dan kepada yang tidak mungkin sekali-kali diambil ibarat daripadanya. Mudah-mudahan engkau dapat menjauhkan hal keadaan atau pengetahuan yang tiada engkau ketahui akan hakikatnya, dan tidak mungkin mentabirkan akan hakikatnya. Maka janganlah engkau menjauhkan yang demikian. Sesungguhnya engkau akan mendapati dalam hal keadaan engkau yang dekat beberapa kesaksian untuk yang demikian. Adapun pengetahuan, maka banyaklah ahli fikih atau faqih yang dikemukakan kepadanya dua persoalan yang serupa dalam bentuk. Dan diketahui oleh faqih itu dengan perasaan atau zauq, bahwa di antara dua persoalan itu terdapat perbedaan dalam hukum. Dan apabila diberati untuk menyebutkan segi perbedaan, niscaya lidah tidak menolongnya untuk mengatakan, walaupun faqih tersebut termasuk orang yang paling lancar berbicara. Maka diketahuinya perbedaan itu dengan perasaan atau zauq, dan tidak mungkin diucapkannya. Dan pengetahuannya akan perbedaan itu ialah pengetahuan yang diperolehnya dalam hatinya dengan zauq. Dan ia tidak ragu bahwa mengenai jatuhnya dalam hatinya itu mempunyai sebab. Dan sebab itu mempunyai hakikat pada sisi Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin ia menerangkan dari sebab itu. Bukan karena singkat pada lisannya, tetapi karena halusnya arti pada dirinya. Daripada dapat dicapai oleh kata-kata. Dan ini sesungguhnya termasuk di antara yang dapat difahami dengan mendalam oleh orang-orang yang rajin memperhatikan hal-hal yang sulit. Adapun hal keadaan, maka beberapa banyak manusia yang mendapat dalam hatinya akan keadaan pada waktu ia berada dalam keadaan sempit atau lapang, dan ia tidak mengetahui sebabnya. Kadang-kadang manusia itu berpikir tentang sesuatu, lalu membekas pada jiwanya sesuatu bekas. Maka ia lupa akan sebab itu. Dan tinggallah bekas itu pada jiwanya, dan ia merasakan dengan bekas itu. Kadang-kadang hal keadaan yang dirasakannya itu suatu kegembiraan yang tetap pada jiwanya, disebabkan pemikirannya pada suatu sebab yang mengharuskan kegembiraan. Atau suatu kesedihan, lalu yang berpikir itu lupa kepadanya, dan ia merasakan bekas sesudahnya. Kadang-kadang hal keadaan itu suatu hal keadaan yang ganjil, yang tidak dapat dilahirkan dengan kata-kata, kegembiraan atau kesedihan. Dan tidak dijumpai baginya kata-kata yang sesuai, yang menjelaskan maksudnya, Akan tetapi hanya perasaan pantun yang pertimbangan. Perbedaan antara pantun yang pertimbangan dan pantun yang tidak pertimbangan itu tertentu mengetahuinya bagi sebagian manusia. Tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Yaitu keadaan yang dapat diketahui oleh orang yang mempunyai zauk atau perasaan, di mana ia tidak ragu padanya. Yakni perbedaan antara pertimbangan dan yang tidak teratur timbangan suaranya. Maka tidaklah mungkin memperkatakan perbedaan itu dengan sesuatu yang jelas maksudnya bagi orang yang tidak mempunyai zauk atau perasaan. Dan dalam jiwa itu ada hal-hal yang ganjil, yang ini sifatnya. Bahkan pengertian-pengertian yang dikenal dari hal ketakutan, kesedihan, dan kegembiraan sesungguhnya berhasil pada pendengaran dari nyanyian yang dipahami. Adapun rebab dan bunyi-bunyian lainnya yang tidak difahami, maka sesungguhnya memberi bekas pada jiwa yang menakjubkan. Dan tidak mungkin melahirkan dengan kata-kata dari keajaiban bekas-bekas itu. Kadang-kadang dikatakan dari hal tadi dengan kata-kata kerinduan. Tetapi kerinduan itu tiada diketahui oleh yang mempunyainya akan yang dirinduinya itu. Itulah suatu keajaiban. Orang yang menggeletar hatinya dengan mendengar rebab atau serunai atau yang menyerupainya, tidaklah ia mengetahui kepada apa yang kerinduannya itu. Ia memperoleh pada dirinya suatu keadaan seakan-akan ia menuntut sesuatu yang tiada diketahuinya apakah sesuatu itu. Sehingga terjadilah yang demikian bagi orang awam dan orang yang tiada keras pada hatinya, baik kecintaan kepada sesama anak Adam atau kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan ini mempunyai rahasia, yaitu bahwa tiap-tiap kerinduan mempunyai dua rukun atau dua sendi. Pertama, sifat yang merindui, yaitu semacam penyesuaian serta yang dirindui. Kedua, mengenal yang dirindui dan mengenal caranya sampai kepada yang dirindui. Jikalau diperoleh sifat yang menjadi kerinduan dan diperoleh pengetahuan akan bentuk dari dirinduinya itu, niscaya persoalannya jelas. Dan jikalau tidak diperoleh pengetahuan untuk mengetahui yang dirindui, dan diperoleh sifat yang merindukan dan sifat itu menggerakkan hatinya dan menyalakan apinya, niscaya tidak mustahil yang demikian itu mewariskan kedahsyatan dan keheranan. Jikalau terjadilah seorang anak Adam itu sendirian, di mana ia tidak melihat rupa wanita dan tidak mengenal bentuk bersetubuh. Kemudian ia menghadapi kedewasaan dan nafsu syahwat melandanya. Niscaya ia merasakan dari dirinya api nafsu syahwat. Akan tetapi, ia tidak mengetahui bahwa ia rindu kepada bersetubuh, karena ia tidak mengetahui bentuk bersetubuh itu dan tidak mengenal bentuk wanita. Maka seperti itu pula, daripada diri anak Adam, terhadap kesesuaian serta alam tinggi dan kelezatan yang dijanjikan pada Sidratul Muntaha dan Firdaus tinggi. Hanya ia tidak dapat mengkhayalkan segala hal ini, kecuali sifat dan namanya. Seperti ia mendengar kata-kata bersetubuh dan nama wanita. Dan ia tidak pernah sekalipun melihat rupa perempuan, rupa laki-laki, dan rupa dirinya sendiri pada cermin, supaya dikenalnya dengan memperbandingkannya. Maka pendengaran itu menggerakkan kerinduan daripadanya, dan kebodohan yang bersangatan dan kesibukan dengan duniawi dapat melupakan akan dirinya, melupakan akan Tuhannya, dan melupakan akan tempat kediamannya yang dirindui dan dicintai secara naluri. Maka hatinya ingin menetapkan sesuatu yang tiada diketahuinya, apakah sesuatu itu. Lalu ia tercengang, heran, dan bergoncang pikirannya. Dan adalah ia seperti orang yang tercekik leher, yang tiada mengetahui jalan kelepasan daripadanya. Maka inilah hal-hal yang serupa dengan ini, yang tiada diketahui kesempurnaan hakikatnya. Dan tiada mungkin orang bersifat dengan hal-hal tersebut, bahwa menjelaskannya. Sesungguhnya telah dijelaslah pembagian al-wajh itu kepada yang mungkin melahirkannya dan kepada yang tiada mungkin melahirkannya. Dan diketahuilah pula bahwa al-wajh itu terbagi pada hajim atau al-wajh itu datang menyerbu tanpa dengan rasa berat dan mutakalif dan dinamakan at-tawajud atau al-wajh itu datang dengan rasa berat. At-tawajud yang dengan rasa berat itu, maka sebagian daripadanya tersela. Yaitu yang dimaksudkan dengan demikian itu, riya dan melahirkan hal-hal yang mulia serta kosong dari sifat-sifat yang mulia itu. Dan sebagian daripadanya lagi terpuji, yaitu yang menyampaikan kepada terbawanya hal-hal yang mulia, terusaha dan tertariknya dengan daya upaya. Sesungguhnya, usaha itu mempunyai tempat masuk atau magdal pada menariknya hal-hal yang mulia. Dan karena itulah, Rasulullah SAW menyuruh orang yang tidak datang tangisnya pada waktu membaca Al-Quran, supaya membuat tangis dan membuat gundah hati. Sesungguhnya, segala hal ihfal ini kadang-kadang terasa berat pada permulaannya, kemudian menjadi hakikat kenyataan pada akhirnya. Bagaimanakah at-takalluf itu tidak menjadi sebab untuk menjadikan orang yang diberati itu sebagai tabiat pada akhirnya? Tiap-tiap orang yang mempelajari Al-Quran mula-mula menghafal dengan rasa berat dan membacakannya dengan rasa berat serta sempurnanya perhatian dan kesungguhan hati. Kemudian yang demikian itu menjadi kebiasaan bagi lidah yang mudah saja datangnya. Sehingga berjalanlah lidah dalam sholat dan lainnya, sedang ia dalam keadaan lengah. Maka dibacanya surat Al-Quran seluruhnya dan dirinya kembali kepada sesudah selesainya pembacaan itu sampai kepada penghabisannya. Ia mengetahui bahwa ia membacanya itu dalam keadaan setengah lengah atau dalam keadaan ia sedang lengah. Demikian pula penulis yang menulis pada mulanya dengan tenaga yang berat. Kemudian tangannya terlatih menulis, lalu jadilah menulis itu suatu tabiat baginya. Ia menulis beberapa banyak lembar kertas, sedang hatinya tenggelam dengan pikiran-pikiran lain. Maka semua sifat yang dibawa oleh jiwa dan anggota badan, tiada jalan memperolehnya kecuali dengan mulanya dengan rasa berat dan dibuat-buat. Kemudian dengan dibiasakan, lalu menjadi tabiat. Dan itulah yang dimaksudkan oleh perkataan setengah mereka, adat kebiasaan itu tabiat yang kelima. Seperti itu pula lah hal ikhfal yang mulia. Tiada siugalah bahwa menjadi berputus asa daripadanya ketika tidak adanya. Tetapi siugalah bahwa memaksakan diri menarik dengan pendengarannya dan lainnya. Sesungguhnya dipersaksikan pada adat kebiasaan orang yang ingin merindukan seorang dan belum ia merinduinya. Lalu senantiasalah ia mengulang-ulangi mengingatinya pada hatinya, terus-menerus berkekalan memandang kepadanya, dan menetapkan pada dirinya akan sifat-sifat yang disukai dan budi pekerti yang terpuji pada orang itu, sehingga ia merinduinya. Dan melekatlah yang demikian pada hatinya dalam keadaan sudah di luar dari batas usahanya. Lalu kemudian ia ingin melepaskan diri dari orang itu, maka tidak dapat terlepas lagi. Maka seperti itu jugalah mencintai Allah. Rindu menjumpainya, takut dari kemarahannya, dan yang lain-lain dari hal-hal yang mulia. Apabila tidak dipunyai oleh seorang insan, maka seyogialah memaksakan diri menarik sifat-sifat itu dengan duduk-duduk bersama orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut, menyaksikan hal ihwal mereka, dan memandang baik sifat-sifat mereka pada diri sendiri, dan dengan duduk bersama mereka itu dengan mendengar segala ucapannya, dan dengan doa dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Kiranya ia menganugerahkan kepadanya hal tersebut dengan memudahkan baginya segala sebabnya. Di antara sebab-sebabnya ialah mendengar dan duduk bersama orang yang soleh, orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang rindu dan khusyuk kepada Allah Ta'ala.